Anda kan mataka love tana to nada ama kitta onaka mana mana mata agamela vanda vanda irunda nadanda ava kana velame ava muganda alaganda vanda vanda alaga alava ava sirivane அக்கா